Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira thumma amma ba'd. Kita teruskan kembali pembahasan kitab Adrul Bahiyah lil Imam Muhammad ibn Ali Syaukani rahmatullahi taala alaih. Dan insyaallah taala pada pertemuan kali ini kita masuk ke kitab yang murjid, Kitabul Iman. Qala rahimahullahu taala Kitabul Iman. Al-Iman jama' dari yamin. Al-Iman jama' dari al-yamin. Dan al-yamin di sini bimakna al-half, bersumpah. Dan juga di sini bisa bimakna tangan kanan. Disebutkan oleh para ulama bahwa dikatakan yamin itu sumpah karena seseorang ketika bersumpah, seseorang keduanya memegang tangan kanan temannya, memegang tangan kanannya kemudian bersumpah wallahi, sehingga sebut dengan yamin. Wa secara syar'an wa tauqidus syai, tauqidus syai yaitu menegaskan suatu. Bidzikri ismillahi ta'ala aw sifatin min sifatihi ala wajhin makhsus. Secara syar'an bahwa al-yamin wa tawqidu syai, menegaskan sesuatu. Bidzikri ismillahi ta'ala aw sifatin min sifatihi, dengan menyebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala atau sifat Allah dari sifat-sifatnya. Ala wajih makhsus, dengan cara yang khusus. Wallahi tallahi. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih. Sebelum kita masuk ke ucapan Imam Syaukani, bahwa al-yamin di sini sahnya sumpah yamin min kulli mukallaf mukhtar qasid lil yamin. Bahwa yamin di sini bisa yan'aqid sah min kulli mukallaf, apabila dikatakan mukallaf yaitu aqil baligh wa mukallaf. Mukhtar di sini dengan kemauan dia sendiri, bukan dipaksa sebagaimana nanti kita akan bahas. Qasidul yamin, dan dia bermaksud untuk bersumpah. Fala yasihu min majnun, bahwa al-yamin tidak sah dari seorang yang majnun ataupun anak kecil. Karena anak kecil ghair mukallaf. Sehingga para ulama menyebutkan bahwa al-yamin di sini tasih al-yamin ala min kulli mukallaf mukhtar. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, Dan hikmah dari al-yamin di sini yaitu sebagaimana dalam definisi yamin yaitu taukid. Taukid syai, seseorang menegaskan sesuatu agar orang percaya terhadap suatu khabar, baik khabar itu betul atau khabar itu salah, menegaskan. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, al-hal innama yakunu bismillah taala aw sifatin lahu wa yahrumu bighairi dhalik. Dikatakan Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, al-hal, bahwa sumpah di sini innama yakunu bismillah taala yaitu dengan nama Allah subhanahu wa taala atau dengan sifatnya. Seperti seseorang mengatakan wallahi, tallahi, billahi, walladhi nafsi biyadi, dan yang lainnya. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Umar yang dikeluarkan Imam Bukhari banyak bersumpah dengan menggunakan la wa muqallibil qulub, tidak, demi yang telah membalik-balikan hati. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah dengan sifat Allah subhanahu wa taala. Karena yang membalik-balikan hati yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ini, dalam hadis yang tadi kita sebutkan, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah dengan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Atau dengan warabbil ka'bah, jais. Atau dengan huruf qasam, wallahi, tallahi, billahi. Al-halif innama yakunu bismillahi ta'ala aw sifatin lahu wa yahrumu bighairi dhalik. Dan diharamkan seseorang bersumpah selain dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala, selain kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa Nabi sallallahu wasallam ketika menjumpai Umar bin Khattab, ketika Umar bersama satu kelompok, satu kafilah, dan Umar yahlifu bi abihi, bersumpah dengan nama bapaknya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil mereka. Kemudian Nabi mengatakan, "Ala innallaha yanhaakum an tahlifu bi abaikum. Faman kana halifan falyahlif billah. Faman kana halifan falyahlif billah aw liyasmut." Hadis muttafaqun alaih. Dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjumpai Umar bin Khattab, ketika berkumpul dengan satu kafilah, Umar bersumpah dengan nama bapaknya. Kemudian Nabi SAW memanggil mereka. Nabi mengatakan, ala ketahuilah, inna allaha yanhakum an tahlifu fi abaikum. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala melarang kalian bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian. Pemangkana halifan faliyaflif billah. Barang siapa yang bersumpah, maka bersumpahlah dengan nama Allah aw liyasmut, atau kalau tidak, diamlah. Ini dalil menunjukkan dilarang kita, bagi kita untuk bersumpah selain Allah subhanahu wa ta'ala, selain dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain, la tahlifu bi abaikum wala bi ummahatikum wala bi andadikum. Andadikum yaitu dengan apa-apa yang disekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wala tahlifu illa billah, dan janganlah kalian bersumpah kecuali dengan nama Allah. Wala tahlifu billah illa wa antum shadiqun, dan janganlah kalian bersumpah kecuali kalian dalam keadaan jujur. Dalil menunjukkan bahwa tidak boleh seseorang bersumpah apabila dia kedip, berdusta. Ini yang namanya dengan yaminul ghumus, yang nanti kita akan sebutkan bahwa muharram dan termasuk dari dosa besar. Qala al-Imam Syaukani rahimahullahu taala, wa man halafa faqala insyaallah faqad istathna. Barang siapa yang man halafa, barang siapa yang bersumpah kemudian dia istisna, pengecualian, dengan mengucapkan insyaallah, faqala insyaallah faqad istathna, maka katakan Imam Syaukani wala hinsa alaih. Wala hinsa alaih yaitu laisa alaihi kafara. Wala hinsa alaih itu laisa alaihi kafara. Hal ini sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man halafa ala yamin, dia bersumpah faqala insyaallah falahin ta'alai, maka tidak ada denda atasnya, tidak ada kafarah baginya apabila dia melanggarnya. Contoh yaitu seseorang yang Allah bersumpah dengan istitsna demi Allah saya akan bersedekah buat si fulan tiap bulan misalkan sekian jumlahnya insyaallah, ada insyaallahnya di akhir. Ini dinamakan dengan al-yamin, yang di sana ada istisna, yaitu dengan lafaz insyaallah. Maka apabila dia melanggarnya, fala hinsa alaih, dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fala hinsa alaih, tidak ada denda baginya, tidak ada kafarah baginya. Dan al-hind di sini, dan istisna di sini, saya ulangi, dan istisna di sini dikatakan oleh para ulama itu harus muttasil. Saya ulangi bahwa istisna di sini harus muttasil. Dari syarat istisna, ayakuna muttasilah. Contohnya, Allah demi Allah saya akan bersedekah kepada si fulan tiap bulannya segini, misalkan. Bilang insyaallahnya besok. Insyaallahnya besok. Di sini istitsna yang munfasil, terpisah. Nah. Dan di sini tidak sah istisna di sini. Ketika dia melanggar, maka ada kafarahnya. Kenapa? karena istisnanya di sini terputus, sehingga tidak sah. Sehingga yang mengatakan istisna di sini harus muttasilan. Saya akan melakukan seperti ini, insyaallah. Ketika waktu itu tidak ada, tidak. Nah, ini istisna muttasilan. Dan para ulama menyebutkan bahwa dalam istitsna di sini harus diucapkan dengan mengucapkan insyaallah. Dengan mengucapkan insyaallah. Nah, sedangkan apabila tidak diucapkan, maka istitsnanya di sini fala yasih, tidak sah. Nah, contoh seseorang yang mengatakan demi Allah saya akan mengerjakan ini, saya mengerjakan itu, atau sedekah kepada sebulan, setiap bulan segini, dia istisnanya tidak diucapkan dalam hatinya. Insyaallah. Fahadama yajuz, tidak sah. Nah, sehingga para ulama menyebutkan bahwa di dalam istisna yaitu ayakuna istitsna kalaman wa ayakuna muttasilan. Wa ayakuna muttasilan. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, وَمَنْ حَلَفَ عَلَى شَيْءٍ فَرَأَ غَيْرَهُ خَيْرٌ مِنْهُ فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ. Dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi ta'ala alaih, مَنْ حَلَفَ, barang siapa yang bersumpah, فَرَأَ غَيْرُهُ, dia melihat bahwa yang melihat yang lain itu lebih, apa yang dia sumpah itu lebih baik, falyatilladzi huwa khair, maka datangilah sesuatu yang baik itu, walyukafir an yaminihi, dan yukafir, bayar kafarah dari sumpahnya. Baik. Ini masail yang berkaitan tentang seseorang yang ketika dia bersumpah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia melihat bahwa sumpahnya yang dia sumpah itu lebih baik. Contohnya, dia bersumpah demi Allah saya tidak akan masuk ke rumah si fulan. Mungkin ada sesuatu dulunya demi Allah. Dia bersumpah. Kemudian dia melihat ada kebaikan di sana. Contohnya misalkan dia akhlaknya berubah, dulunya rumah apa temannya itu dikarenakan dia akhlaknya buruk, jelek, atau dia ada sengketa sehingga dia bersumpah demi Allah tidak mau masuk ke rumahnya, ternyata di kemudian hari dia berubah, atau diadakan pengajian ahlu sunnah di rumahnya. Dia mau hadir, tidak bisa hadir dikarenakan dia sebelumnya telah bersumpah dengan mengucapkan nama Allah tidak mau masuk ke rumahnya. Maka apabila yang di mana itu lebih baik, maka datangilah dan fakafir an yaminik, bayar kafarah dari sumpahmu. Sebagaimana dalam hadis Rahman ibn Samrah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Fa idza halafta 'ala yamin fa ra'aita ghayraha khairan minha falyakaffir an yaminik wa atil ladhi huwa khair." Hadis muttafaqun alaih. dalam hadis Abu Rahman bin Samurah bahwa Nabi SAW mengatakan, wa idha halafta, apabila kalian bersumpah ala yamin dengan nama Allah Subhanahu wa taala, faraita ghairaha khairan minha, apa yang kau sumpahi itu lebih baik. Ini apabila engkau datanginya itu lebih baik, khairan minha. Fakaffir an yaminik, maka fakaffir, bayar kafarah dari sumpahmu. Wa'til ladhi huwa khair, dan datangilah apa yang baik. Nah, di sini ini dalil menunjukkan bahwa ketika seseorang bersumpah, maka apa yang dia sumpah itu lebih baik. Nah, maka kafir an yaminik, bayar kafarah, kafarahnya apa nanti kita akan sebutkan, dan datangilah apa yang anggap itu lebih baik, sebagaimana dalam hadis yang tadi kita sebutkan. Fakafir an yaminik qala wa man ukriha ala al yamin fahiya ghairu lazimah wa la ya'tham bil hint fiha. Dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, wa man ukriha, barang siapa yang ukriha, dipaksa, alal yamin, untuk bersumpah, fahiya ghairu lazimah wa la ya'tham bil hint fiha, maka itu ghairu lazimah, tidak lazim baginya, wa la ya'tham bil hint, dan tidak berdosa apabila dia melanggarnya. Fiha. Limada? Karena sebagaimana di awal yang tadi kita sebutkan, bahwa sahnya sumpah itu mingkuli mukallaf mukhtar. Apa itu mukhtar? Dengan pilihan dia sendiri, tanpa ada paksaan. Sedangkan apabila ada paksaan, maka ketika dia melanggar, Tidak dosa baginya dan tidak wajib baginya untuk membayar kafarah. Kenapa? Karena dia dipaksa. Seperti seseorang yang dipaksa untuk bersumpah, kalau tidak akan dibunuh. Nah, kalau tidak akan dibunuh, maka dia ucapkan, Allah. Tapi hatinya mengingkari. Kenapa? Karena tadi dipaksa. Nah, dan di sana terdapat dalil dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'an ummati al-khata wa nisyan wa mastakrahu alaihi. Diangkat pena ini dari umatku, khata wa nisyan, suatu kesalahan atau lupa, wa mastakrahu alaihi, dan apa-apa yang dibenci. Nah, sehingga ya, seseorang yang dipaksa padahal dia sebenarnya tidak mau. Nah, dan kalau tidak akan dibunuh atau lain sebagainya, maka ucapkanlah demi Allah. Nah, karena dia dipaksa dan bukan sumpah dikarenakan kehendaknya. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, wal yaminul ghumus hiya allati ya'lamu al-halif kadhibaha. Al yaminul ghumus, yaminul ghumus, sumpah palsu, hiya allati ya'lamu al-halif kadhibaha, yang di mana orang yang bersumpah mengetahui bahwa dia telah berdusta. Dia mengetahui bahwa dia telah berdusta. Ayaminul ghumus di sini termasuk dari dosa besar, sumpah palsu. Kalau ghumus di sini yaitu seseorang yang memasukkan dirinya ke dalam api neraka. Yaminul ghumus, sumpah palsu. Dia sengaja bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh para ulama Ibnu Ramus, summiyat bidzalik, yaitu mencelupkan orang yang bersumpah dalam dosa finnar, dalam api neraka, waliyadu billah. Taib. Wajanimil ghumus hiyallati ya'lam, orang yang bersumpah mengetahui bahwa dia telah berdusta. Dalil yang menunjukkan bahwa ayyamil ghumus termasuk dari dosa besar dalam hadis Nabi SAW, dalam hadis Abdullah Ibn Amr radhiyallahu ta'ala anhuma, jaa Arabi, datang orang Arab Baduy kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, mal kabair, wahai Rasulullah, apa itu al kabair, apa itu dosa besar? Kemudian Nabi SAW menyebutkan beberapa dosa besar, wa fihi, dan dalamnya ada mengatakan ayyaminul ghumus, termasuk dari dosa besar yaitu yaminul ghumus. Qultu, kemudian saya bertanya, wa mal yaminul ghumus, apa itu yaminul ghumus? Alladhi yaqtati'u biha mal imri'in muslim huwa fiha kadhibun, yaitu sumpah yang digunakan untuk mengambil atau merampas harta seseorang muslim padahal dia berdusta. Ada yaminul ghumus. Contohnya seseorang yang mengaku-ngaku bahwa itu adalah barang milik dia, tanah punya dia, padahal bukan milik dia. Dia tahu bahwa itu adalah dusta, dan dia mengucapkan, demi Allah ini merupakan barang punya saya. Ini yaminul khumus, dosa besar. Yang pertama, dia melakukan kedustaan. Yang kedua, dia bersumpah dengan nama Allah dusta. Yang ketiga, dia mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, sehingga dosanya berlipat-lipat. Bersumpah dengan nama Allah padahal dia itu dusta, berdusta, kemudian mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, sehingga yaminul ghumus termasuk minal kabair. Sehingga seseorang yang tahu bahwa yaminul ghumus termasuk dari kabair, dia tidak mau bersumpah karena tahu dosanya besar. Dikhilaf dengan seseorang yang hanya menginginkan ya dari sedikit dari keuntungan dunia, dan dia bersumpah demi Allah Subhanahu wa taala dan tanpa melihat dari dampak dari sumpahnya dia. Dia seperti memasukkan dirinya ke dalam api neraka jahannam, wa na'udzubillah, demi keuntungan dunia. Sehingga hal ini perlu dihindari. Jangan sampai seseorang bersumpah dengan sumpah yang palsu. Nah. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, wala mu'akhadata bil-laghwi. Wala mu'akhadata bil-laghwi, yaitu tidak ada dosa sumpah yang di sana tanpa al-qasd, tanpa maksud. Seperti seseorang yang mengatakan na'am Allah atau yang lainnya tanpa ada al-qasd di dalamnya. Qaul rajul seperti la wallah, bala wallah. Sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian Allah Subhanahu wa taala la yu'akhidukum Allah bil-lagwi fi aymanikum. Naam. Allah tidak akan nuntut sumpah-sumpahmu yang tidak sengaja, bilaghwi fi aimanikum, tanpa ada maksud di dalamnya, ucapan seseorang, la wallah atau bala wallah. Nah, sehingga di sini tidak ada dosa bagi seorang yang sumpah seperti ini. Karena di sini sumpah min ghairi qasdin, sumpah tanpa ada maksud. Yang di sana yakni yajri ala lisan al mutakallim bila qasd, tanpa ada maksud di dalamnya. Keluar begitu saja. La wallah, tidak wallah. Naam. Atau bala wallah. Naam. Sehingga al-yamin di sini disebutkan bahwa yamin ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu yamin laghwi. Yamin laghwi yaitu yamin yang tadi barusan kita sebutkan. Ini hal min ghairi qasdil yamin. Sumpah tapi dia tidak bermaksud untuk al-yamin. La wallah, bala wallah. Padahal dia tidak dimaukan, bahwa sumpah itu tidak dia maukan. Ini namanya yaminil laghwi. Dan di sana tidak ada kafar dalamnya. Tidak ada dosa bagi orang yang melakukannya. Yamin yang kedua, yamin yang di sana yang kita bahas, yamin mun'aqadah, yang yamin yang di mana dia bermaksud bersumpah di dalamnya. Dan di sana fi amril mustaqbal. Fi amril mustaqbal yaitu yang akan datang. Wa bi ikhtiyarihi, dan dengan keinginan dia sendiri, maka yamin di sini ketika dia melanggarnya wajib baginya untuk membayar kafarah. Yamin fi amril mustaqbal, demi Allah saya tidak akan melakukan ini. Yamin mustaqbal, bukan fi amril madhi. Kemudian bikhtiarihi, tanpa ada paksaan. Kalau ada paksaan, tidak ada kafarah baginya, karena dia dipaksa. Nah. Kemudian yang ketiga, yaminul ghamus. Yaminul ghamus di sini sumpah palsu. Yamin yang termasuk dari al-kabair, dosa besar. Dan pembahasannya tadi kita telah bahas, bahwa muharram, apakah ada kafarahnya atau tidak, khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan ada yang mengatakan tidak ada. Yang rajih wallahu taala alam, qaul jumhur ulama, tidak ada kafarahnya. Wajib baginya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak ada kafarahnya? Para ulama mengatakan, yang mengatakan tidak ada kafarahnya karena sumpahnya sumpah yang palsu. Sumpahnya sumpah yang palsu, dusta. Sehingga yang wajib baginya adalah bertaubat, karena dia telah melakukan dosa besar, sesuatu yang diharamkan. Dan ada yang mengatakan ada kafarahnya, tapi yang rajih wallahu taala alam, tidak ada kafarahnya. Qala rahmatullahi taala alaih, wa min haqqi muslim 'ala al-muslim ibraru qasamihi. Dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih bahwa hak seorang muslim terhadap muslim ibraru qasamihi, menjaga sumpah saudaranya. sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wahfadhu aymanakum, jagalah sumpah-sumpah kalian. Ketika saudaranya bersumpah, nah, dan kita mempercayainya secara zahir menjadi saksi misalkan, nah, menjadi saksi misalkan suatu permasalahan dan dia saksinya dan disumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang sekarang terjadi di pengadilan. Ketika seseorang bersaksi, dia bersaksi dengan nama Allah Subhanahu wa taala, demi Allah saya bersumpah dengan Allah, apa yang saya ucapkan adalah suatu hal yang benar tanpa ada paksaan dari siapapun. Itu disebutkan di pengadilan-pengadilan. Nah, kenapa? Untuk menegaskan, menguatkan bahwa apa yang dia ucapkan adalah benar. Nah, apa yang dia ucapkan adalah benar tanpa ada paksaan dari orang lain. Sehingga kita harus menjaga dari sumpah-sumpah dari saudaranya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu wahfadhu aymanakum, jagalah sumpah-sumpah kalian. Kemudian yang berikutnya, masalah yang berkaitan tentang kafaratul yamin, insyaallah taala, karena pembahasan ini cukup panjang, pada pertemuan berikutnya. Naktafi ila huna, subhanakallahumma bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaihi, walhamdulillahirabbil alamin.